kapang jroning atiku suwe ra ketemu rak ya padha becik ta wong ayu. Sami Mas. Elek. Aku janji ketemu kawan siramu. Najan to disekseni dulur-dulur sakmene akeh nanging sing jenenge wong kangen mono datan kena tak umpamake wong ayu. Pripun Mas? Jroning atiku anane mung deg-degan. Kowe percaya ora yen aku deg-degan coba to tanganmu dicekelen. Lho, tak deg-degan to wong ayu? Heeh Mas. Kula nggih deg-degan Mas. Kowe yen ketemu aku ya deg-degan. Nggih. Aku kok ora percaya to. Ora percaya. Aku iki deg-degan yen aku iki coba to cekelen to. Lho, tak deg-degan to. Lho, deg-degan to. Heeh. Kowe ya deg-degan. Heeh. Kok aku ora percaya to. Diceritakan kisah selanjutnya setelah Dimas Tejo deg-degan, pada akhirnya seorang gadis melucuti semua pakaiannya. Ngabur kayak dalange kayak porno pornografi. Untuk lebih jelasnya kita saksikan bersama-sama di TKP. Ya jeng pripun Mas? Apa kowe iki nyelempetke HP to ganjel? Yo ngate kok. Iki bocah ketoke cilik jebul yo abot e. Kok ngerti ora kowe iki? Kok bareng lungguh iki kudu nek jeneng wedokan ketoprak ayu iki kudu ya diajeng ki lungguh rak ya kleset iki ora ya. Krupiyuk. Apa kowe sangu galon? Iki lho iki kudu nek ya ngono to. Sik ta, sik ta. Oh iya, ha. Coba Dik, ngono Dik. Mah. Oh iya. Sedeng. Nggih. Sugeng siang sik, sugeng siang sik. Nggih, ngaten sugeng siang. Cukup para tamu menika saking menika keluarga saking Pule. Pule Jati Srana. Menika kersan Mbah Putri to Mbah Kakungipun, Mbah Putrinipun Beyek. Oh nggih. Ta Mas Narendra. Nah, yang menikah keluarga sedaya. Kalian nun sewu, kalau makili keluarga, monggo pun ratu injuanipun. Kalau di Matejo, saking Gunung Kidul, ngewi Jakarta. Menikah Mbak Fitri, saking Tlatah. Jatipurno Wonogiri. Nek Bapak Ibu tindak datang peken, wonten Darjo, wonten Pasar Jatisrono, wonten. Menikah mesti kepanggih kalian menikah. Kelersan menikah punya usaha, Bapak Ibu Alhamdulillah. Kerja sehari-hari penyanyi, tapi punya sampingan seperti Pak Polo. Menika ugi seorang juragan, menika juragan tambal ban. Ya ora apa-apa sing penting kan halal toh. Kita berikan sawu tembang, yeah. Ada calon manten. Bar sawu tembang menika mengke wonten aditra saking keluarga. Iya, yeah, betul. Heeh, sabis sawu tembang ini. Mengke kula aturaken wekdalipun kagem Bapak Polo, Bapak Kadus, Pak Sekdes minangka sesepuing warga masyarakat sedaya. Spesial kagem dulur-dulur kula Jatisrana sedaya kemawon. Nyawijikan Revansa Jati Purno. Wonten tembangipun calon manten. Diputar musiknya bro. Monggo. Sayang. Iya. Aku kangen kamu. Aku juga. Sayang. Apa? I love you. Masa bro, yes. Kon sliramu dadi bojoku senengku sesuk yen bulan madu pengen nang ngendi cah ayu tak turuti opo penjalukmu. Koplo ya dek ya, ben asik ke joget. Madepe sana dek, madepe sana. Ah, ben gambare ketok. Oke, oke.